Kamu di mana telur dadar? Kamu pergi ke mana telur dadar? Aku mencarimu. Kamu di mana? Aku pengen makan telur dadar. Telur dadar, aku nyala bertelur dadar. Akunya mau makan telur dadar. Aku mencarimu. Kamu di mana? Aku pengen makan telur dadar. Aku pengen makan telur dadar. Jangan lupa untuk like, share, komen, subscribe. Sama ditonton pastinya Yona Hernanda.